tasdid pada solawat. Tasdid pada solawat Nabi ada 4. Nah, ya. Tasdid pada solawat Nabi ada 4. Satu, Allahumma, di atas lam dan mim. Allahu humma, jadi 2. Di atas lam, Allahumma dan mim. Allahumma. Berarti 2 kan, lam dengan mim. Yang kedua, yang ketiga, di atas lam, salli. Di atas lam. Yang keempat, ala Muhammadi. Ala Muhammad, jadi dari mim. Udah 4. Cukup kalau mau sempurna. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Nah, ini yang sempurna. Anda punya sekedar setelah sampai Allahumma salli ala Muhammad. Nah, cukup. Nah, terus sekarang berarti setelah tahiyat apa? Rukun setelahnya? Hah? Habis tahiyat gerak-gerakan jari itu dari awal sampai akhir. Dimulai dari tahiyat. Nah, habis itu baru salam. Nah, salam itu ada 4 cara. Salam itu ada 4 cara. Satu ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi. Ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi. Ini cara yang pertama. Ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi. Ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi. Ini sering kita pakai kan? Nah. Cara yang kedua. Sampai warahmatullah gitu tulisnya. Sampai warahmatullah. Udah yang kedua. Ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai wabarakatuh ke kanan. Yang ke kiri, same. Gak boleh dicampur-campur nih. Kalau kita memakai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kiri pun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jangan dicampur. Karena dalilnya datang dua-duanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi, dah selesai. Yang pertama assalamualaikum warahmatullahi, kiri pun assalamualaikum warahmatullahi. Yang kedua ke kanan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan. Yang ke kirinya assalamualaikum. Nah. Boleh. Makanya itu namanya al-ibadatil waridah ala anwa'in al-ibadat al-waridah mutanawwi'ah. Kita boleh nyalahkan kalau yang dikerjakannya sa'an dalilnya. Makanya kita belajar yang mana ada dalil, yang mana sa'an dalil. Jangan kita mutlakkan seluruhnya, kita tidak boleh nyalahkan orang. Dalam agama ada namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Oh. Ayo, jika setelah tahiyat sebelum salam. Tua. Itu dibacanya setelah tahiyat sebelum salam. Allahumma inna a'udzubika min azabil qabri. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam. Ya, Pak. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Min azabil qabri wa min azabi jahannam. Min azabil min wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatid dajjal. Mana lafaz? Betul tak lafaznya? Masihid dajjal. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Banyak, tapi kalau udah lancar yang wajibnya, nah baru ditambah gitu yang tambahannya. Udah? Nah, tidak lalu tahiyat dan naka, satu jam di tahiyat. Tidak dihafalkan. Bolak-balik. Makanya dengan asal lewat tahiyat tuh, kalau dibiasakan asal lewat, sekali di bawah fokus, lupa. HP. Tahiyat. Nunggu kena betulkan ulang. Rupa-rupanya dan dibetulkan ulang. Anak lega salatnya. Dah. Cara yang ketiga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kirinya, assalamualaikum. Nah, itu datang riwayatnya. Tak boleh ditambah-tambah, tak boleh dikurang-kurang. Dah. Yang keempat, assalamualaikum ke kanan. Sudah cukup. Nah, assalamualaikum ke kanan sudah cukup. Nah, jangan kita nyalahkan orang kalau dalilnya. Makanya sebelum kita nyalahkan orang, tanya dari mana kau tahu ya, mana dalilnya. Udah cukup. Tapi pun yang orang kerjakan kita tanya dari mana kau tahu mana dalilnya. Disebutnya dalilnya, oh ada dalilnya. Udah, jangan kita salahkan. Tapi kalau tidak ada dalilnya, bilang itu betul. Apapun yang dikerjakan dalam sholat, tambahan di dalam sholat, batal sholatnya. Kan? Salah satu pembatal sholat adalah berbicara di dalam sholat. Berbicara ya apa bentuknya? Berbicara ucapan manusia biasa, bahasa Melayu atau bahasa Sambas atau bahasa Indonesia atau bahasa Jepang atau bahasa Belanda atau zikir-zikir tertentu yang tidak ada dalilnya, termasuk berbicara di dalam sholat. Nah, batal sholatnya kalau disengaja berbicara, termasuk menambah Sayyidina. Tidak boleh kita berbicara di dalam sholat. Terus, sudah ya, salam selesai. Nah, rangkumannya adalah sudah. Woi, rangkumannya adalah hadis Rasul, miftahu sholati at-tuhuru wa tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslimu. Miftah, pembuka sholat adalah at-tuhur, bersuci. Jadi dibuka, secara sahnya sholat bersuci. Wa tahrimuha, dan pengharamannya, maksudnya haram kita melakukan selain dari perbuatan sholat adalah at-takbiru. Tatkala kita sudah bertakbir, semua yang kita kerjakan adalah semua yang berkaitan dengan sholat. Tidak boleh ditambah-tambah dari yang lain. Wa tahliluha at-taslimu, dan penghalalannya, artinya menghalal melakukan hal-hal yang lain adalah at-taslimu. Tatkala kita sudah assalamualaikum warahmatullahi boleh kita melakukan apapun. Berarti zikir-zikir setelah sholat bagian dari sholat bukan? Bukan bagian dari sholat. Jadi orang mau berzikir, orang mau pergi, orang mau sholat sunat, terserah. Jangan ada yang menyalahkan. Karena sholat itu sholat berjamaah. Setelah sholat, setelah salam, bukan bagian dari sholat. Jadi kalau tidak berzikir, sholatnya sah. Tapi kita salam-salaman, sholatnya sah. Nah, iya baru jelas kita omong, jangan menyalah-nyalahkan orang. Bagian sholat adalah cuma sampai salam. Di luar dari salam bukan bagian dari sholat. Terserah orang nak ngapain, baca Quran, nak sholat sunnah. Nah, dia apa pun nak dikerjakan bebas. Tidak ada ikatan di situ. Nah, ya kan terbalik. Pikirannya kan doa berjamaah dengan salam-salaman bagian dari sholat berjamaah. Sehingga dia mengira banyak, oh sholatnya wah, apa nih sholat gaya baru, ini batal. Nah, udah. Nah, sekarang waktu-waktu yang terlarang di dalam sholat. Lama kok, sampai jam 6 kan? Semalam kan abang pergi. Waktu-waktu yang diharamkan melakukan sholat. Ada 5 waktu. Ada 5 waktu. 1, setengah sholat subuh dari setelah salat subuh sampai matahari terbit setinggi tombak. Jadi dikira-kira tombaknya setinggi tombak lah matahari dari ufuk ada segi tombak, itu baru boleh sholat. Jadi dari habis sholat subuh sampai matahari setinggi tombak belum boleh. Udah nyampe nanti setinggi tombak baru boleh sholat. Itu namanya sholat duha. Nah, sholat duha atau yang disebut dengan sholat suruk atau isrok. Sholat suruk. Jangan betulkan pakai jam. Kalau jam ada waktunya jam apa? Jam waktu apa? Isrok ya. Jam yang biasanya itu. Apa? Waktu suruk. Nah ya dilewatkan sedikit ya ada masalah. Lewatkan 10 menit, 15 menit. Ya kan ambil aman. Karena kehati-hatian. Jadi setelah sholat subuh tidak ada yang namanya sholat apapun kecuali dia qadha sholat. Kemarin dia kan lupa atau dia ketiduran tidak sholat subuh kan. Nah, saat subuh sekarang habis sholat subuh wajib di sholat subuh lagi namanya qadha. Atau kemarin malam dia kan tidak sholat sunnah, dia kebiasaannya sholat malam, sholat qiyamul lail, sholat witir atau sholat tahajud, tiba-tiba ketiduran kan karena sakit atau lemah kan. Nah, itu dia qadha di saat subuh. Bukan subuh, duha ya. Di saat duha salah. Jadi salat-salat apa di waktu di setelah salat subuh enggak ada yang namanya salat udah. Boleh kita lakukan kalau kita mau qadha salat. Atau yang kedua, boleh kita lakukan kalau kita mau salat tahiyatul masjid. Kalau kita masuk masjid setelah salat subuh kan, yang kita mau salat tahiyatul masjid. Enggak masalah. Itu namanya sholat yang punya sebab. Jadi kalau sholatnya punya sebab, dia boleh. Ya, namanya sholat wajib. Kita ketinggalan sholat wajib lah. Boleh lah. Ya, itu masjid, masuk masjid. Setelah subuh, tidak masalah. Tidak masalah. Sholat yang punya sebab dan apa-apa dilakukan di waktu-waktu terlarang. Nah. Nah. Kan pagi keluar lah kan subuh masuk masjid lagi nak baca Quran nak apa kan dah tu masjid lagi dah yang kedua ketiga dua lah baru yang pertama kok apa kira kedua sebelum lakukan solat di saat matahari naik sebelum zuhur. Di saat matahari naik sebelum zuhur. Apa waktu zawal? Waktu naik matahari apa? Pas tengah-tengah kan? Waktu naik matahari. Matahari naik mah. Matahari naik sebelum zuhur. Kira-kira jam 10 lewat lah. Jam 10 lewat sampai jam 11 lewat ya kan? Nah, enggak boleh. Enggak boleh sholat di situ. Saat matahari naik. Nanti kalau sudah tergelincir, bergeser ke depannya kan, waktu zuhur lah bahasa kita kan, kalau sudah masuk waktu zuhur, boleh. Sampai setelah zuhur, sampai masuk waktu asar, boleh tetap sholat. Nah, sholat sunnah. Sampai sekitar jam 10:30 lah. Banyak jam 10 lah. Jam 10. Sekitar jam 10. Dah. Jadi sebelum zuhur atau menjelang zuhur tidak boleh sholat. Istikharah. Jadi istikharah amannya dilakukan di waktu-waktu yang boleh lah. Waktu duha. Istikharah ya. Istikharah bukan memohon perlindungan. Istikharah ya sholat untuk menentukan dua pilihan yang same-same baik. Tak beda mana di sholat istikharah seperti Kalau istiqoroh untuk menentukan dua pilihan yang sama-sama baik. Berlihat, perhatikan yang sama-sama baik, dan kita tidak tahu mana kebaikan yang lebih kuat. Dan semua kita lakukan sholat istiqoroh. Misalnya mau nikah, ada dua calon, si A dengan si B, yang mana dipilih? Dan tahu yang mana yang terbaik, baru sholat istiqoroh. Ada pun bagi-bagilah. Nah, sholat istiqoroh. Nah, sholat istiqoroh untuk menentukan dua pilihan yang kita ragu, bukan nak pergi istiqoroh. Nah, ini istiqoroh mana? Ini seperti istiqoroh itu betul-betul hal yang ano, yang dia itu bingung. Dan sama-sama tidak ada dalilnya. Kalau ada dalil satu ada dalil, satu tidak ada dalil, tetap jelas jambi yang ada dalil. Atau satu yang dosa, satu yang berpahala, ditinggalkan yang dosa. Dia harus dua-duanya hal yang baik. Nah, ada pun minta petunjuk, doa lah. Apa harus sholat istiqoroh? Doa, berzikir sebelum pergi, bismillah tawakkaltu 'alallah, berzikir naik kendaraan, subhanallah istiqoroh lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Zikir nak pergi safar, ada semua yang zikir pergi safar. Zikir datangi tempat yang baru, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Sebenarnya ada zikir nih. Disinilah ini menandakan seorang mukmin selalu bertawakal dimanapun dia berada, tidak pernah takut. Si'an namanya sholat hajat. Si'an namanya si'an dalilnya. Makanya sudah nak lihat orang, tanya dalilnya mana kalau lakukan tuh. Agama Islam tuh bukan milik bapakmu, ya. Islam tuh milik Allah. Ya betul, ya kalau dia orangnya baik-baik kita ngomong baik-baik, tapi kalau orangnya keras kepala kita ngomong Islam tuh milik bapakmu, ya. Surga milik bapakmu, ya. Surga itu milik Allah, Allah utus Rasulullah untuk ajarkan. Ada sujud setelah sholat. Dan yang gigih ya, kalau itu belajar sholat sunnah. Sholat sunnah sudah ditentukan dalam Islam, sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad, dipraktekkan sama sahabat. Siapa yang lebih semangat beribadah daripada para sahabat? Tidak ada yang lebih semangat beribadah daripada para sahabat. Seluruh amalan sunnah dikerjakan. Yang buku-buku dulu yang banyak lain. Tidak ada salah semuanya, tapi ada yang salah, ada yang betul. Makanya kita belajar. Ya, kita belajar pikir HP itu. Kita belajar pikir HP sekarang. Pikir Syafi'i. Orang-orang ngaku belajar pikir Syafi'i, dia tidak pernah tahu pikir Syafi'i. Kita belajar pikir Syafi'i. Lihat, dituntun betul-betul Al-Fatihahnya, ada tasdidnya kan. Dituntun betul-betul tahiyatnya ini, tasdidnya 21 tempat. Betul-betul sempurna pikir Syafi'i. Tapi orang yang ngaku-ngaku itu bukan belajar dari pikir Syafi'i. Pikir Syafi'i itu yang kertas koran itu. Nah, Syafi'i itu. Nah, dah sekarang yang ketiga. Setelah asar. Nah, waktu setelah sholat asar. Saya sedih. Nah. Sholat sedih. Sedih, ada sholat sedih. Ya. Anjing, orang ini gimana? Ya, orang sih, dalilnya. Kalau lagi kita belajar, sholat sunnah. Taubat. Yang tiga itu setelah sholat asar. Nah itu tidak boleh sholat di situ. Setelah sholat asar sampai maghrib tidak boleh sholat. Waktunya di situ waktu berzikir, waktu berdoa, waktu baca Quran. Nah, di situlah waktu diijabahnya doa. Jadi salah satu waktu-waktu yang diijabah doa adalah setelah sholat asar. Makanya ada zikir pagi petang, ada zikir-zikir dan doa-doa terserah. Itu waktu diijabahnya doa yang keempat. Oh, udah tadi yang keempat. Oh, itu sama. Jadi intinya setelah sholat subuh, sebelum sholat zuhur, sampai setelah sholat, asar 3 berarti diralat, enggak 5. Ini diperincinya, sampai aja ujung-ujungnya ya, setelah subuh-subuh, sebelum zuhur, sampai setelah asar. Sudah, saya tutup. kapan kita boleh sholat-sholat di waktu-waktu terlarang? Bolehnya kalau kalau sholat-sholat tersebut, sunnah tersebut adalah sholat-sholat yang memiliki sebab. Nah, sholat-sholat yang punya sebab seperti misalnya masuk masjid. Sebabnya kita masuk masjid, makanya kita sholat. Apa namanya? Tahiyatul masjid. Atau kita wudu, kemudian kita sholat. Itu namanya sholat setelah berwudu. Nah, itu namanya sholatnya punya sebab. Dia sholat setelah berwudu. Apa lagi sholat yang punya sebab? Nah, dua lah yang sementara yang sering kita kerjakan. Jadi sholat wudu dengan sholat tahiyatul masjid boleh dilakukan di waktu-waktu terlarang. Yang kedua adalah sholat yang mengiringi sholat wajib. Sholat yang mengiringi sholat wajib, nah itu boleh dilakukan waktu-waktu terlarang. Tapi tidak ada kok kalau sholat waktu terlarang. Qadha sholat yang boleh dilakukan. Oh, adalah sholat jenazah. Jadi yang boleh dilakukan waktu terlarang, satu sholat yang punya sebab. Yang kedua adalah sholat qadha untuk ganti sholat yang tertinggal. Tapi intinya jaga-jaga lah. Jangan sembarangan kita sholat di waktu-waktu terlarang. Ambil amannya, masih banyak waktu-waktu yang boleh. Dan itu subhanallah wa bihamdika, subhanallah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.